tampak menyenangkan. Karena dengan berdusta, orang bisa lepas dari situasi terjepit. Dan dusta pun bisa memberi keuntungan. Karena dengan berdusta, orang bisa menambah tumpukan keuntungan. Tapi pernahkah Anda tahu dan bergairah untuk membenci dusta? Karena dusta selalu berujung dalam kepedihan. Nah, jangan coba-coba untuk memulai dan mengumpulkan malapetaka di kehidupan. Belajarlah untuk menjadi benar dengan membenci dusta. Jangan pernah mencintainya, karena ia hanya tampak nyaman dalam sekejap, tetapi mematikan kemudian. Bencilah terhadap dusta, karena memang sudah semestinya. Jangan pernah mencintainya, karena memang tak layak dan nyaris. Bukan saja tak berguna, tapi menghabisi hidup kita. Belajarlah mencintai yang benar, sekalipun tampak menyakitkan, namun memberi jalan panjang dalam kehidupan untuk dinikmati. Bukankah itu yang menjadi mimpi dari tiap kita? Hidup berbahagia sepanjang jalan. Tak was-was karena takut dustanya terbongkar. Tapi penuh ketenangan karena memang tak menyimpan dusta di kehidupan. Cintai kebenaran, bencilah dusta. Benci yang perlu untuk ditumbuh kembangkan.